jika suami istri bercerai, memiliki anak perempuan, seperti apa hak asuh anak tersebut? Nah, apa tanggung jawab suami kepada anak setelah bercerai? Nah, tergantung kalau yang dimaksud anaknya masih kecil, maka ibunya yang lebih berhak mengasuh karena masih jauh lebih membutuhkan kasih sayang, perhatian seorang ibu. Sampai kemudian anak itu cukup dewasa untuk kemudian disuruh memilih ikut ibunya atau bapaknya. Kecuali saat itu jika dilihat salah satu dari orang tuanya rusak agamanya, ini fasik, atau ibunya yang fasikah, maka si anak diselamatkan oleh tentunya pengadilan, pemerintah, diikutkan kepada salah satu dari orang tuanya yang lebih soleh. Karena ini semua terkait kemaslahatan dan kebaikan si anak. Jangan sampai rusak terpengaruh oleh kerusakan salah satu dari orang tuanya. Tentunya kalau semasa masih butuh belanja, butuh nafkah, anak ini masih tanggung jawab bapaknya tentunya. Untuk beli ininya, itunya, mungkin susu, mungkin obat atau apa yang lain. Itu tanggung jawab bapaknya sebagai bapak dia. Walaupun sudah cerai atau pisah dari ibunya. Nah,